Tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha menata, maha mendengar, maha tahu segala isi hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu segala persoalan kita, keperluan kita, apapun yang terbaik. Dialah Allah yang menciptakan kita, menggenggam diri kita setiap saat, memberi nikmat setiap saat walaupun kita jarang bersyukur. Allah maha menyaksikan segala maksiat yang kita lakukan, tapi Allah masih menutupinya sehingga orang-orang tidak tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Dan Allah membimbing kita, diberi ilmu supaya kita bisa taubat, dan Allah memberi taufik sehingga pertemuan ini terjadi. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan memanakah yang kau dustakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'un. Hadirin, asma Allah yang kita kaji kali ini Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Allah yang Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala galanya. Kalau dalam surat Al-Baqarah 284, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai segala-galanya, karena segala-galanya yang ada adalah ciptaan Allah. Segala-galanya yang ada adalah milik Allah. Segala-galanya yang ada dalam kekuasaan Allah. Tidak bisa terjadi apapun tanpa takdir Allah. Bergabung jin dan manusia akan memberikan sebutir nasi saja atau yang lebih kecil dari itu, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Allah yang menguasai. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, kalau Allah tidak menghendaki celaka, tidak akan celaka. Tubuh ini milik Allah sepenuhnya. Tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin. Tidak akan rusak satu sel pun tanpa izin. Harus sampai ke sini keyakinan kita, sehingga kita tahu bahwa seluruh makhluk la haula wa la quwwata illa billah. Kalau yang saya pahami dari Ibnu Mas'ud adalah tiada kuasa, tiada kekuatan untuk menjauhi maksiat tanpa pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali dengan bantuan Allah. Jadi mulai sekarang kalau mendengar pilpres, yang diingat siapa? Nomor satu, nomor dua? Yang diingat, saya harus hati-hati mengeluarkan jari hati-hati. Hati-hati di masjid A, yang penting one day one juice. Jadi jari ini kurang sesuai, disesuaikan. Nah bagi kita mah ingat pilpres, ingat Allah. Tidak ada yang jadi kecuali yang diizinkan Allah. Betul lah ini. Surat Ali Imran ayat doanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita dengar suara yang lebih indah. Fadhil Ustaz. Ini ayat sekarang lagi harus banyak didengungkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kulillahumma malikal mulk, duhai Allah pemilik segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, Engkau berikan kekuasaan, kerajaan, kedudukan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mimman tasya, Engkau ambil dari siapa yang Engkau kehendaki. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya Engkau ala kulli syai'in qadir. Jadi yang menentukan presiden dan wapres Indonesia itu bukan rakyat, bukan KPU, melainkan sah. Kalau gitu kenapa harus kampanye? Kampanye itu amal soleh kalau benar. Makanya jangan terlalu serius dengan pilpres. Tolong ingatkan kalau jari saya salah keluar ya akhirnya. Jadi pilpres bagi Indonesia penting. Walaupun sebetulnya demokrasi itu menurut saya sih kurang adil, tapi episodenya di Indonesia memang ini. Satu suara orang yang sangat baik hati, dermawan, yakin ke Allah, ahli ibadah, sangat banyak manfaatnya, sangat hikmat, suaranya sama saja dengan satu penjahat yang mencuri, maling, berzina, berbuat kerusakan, korupsi, satu sama suaranya itu. Kurang adil. Tapi episodenya memang di Indonesia sedang begini. Makanya pilpres itu penting, tapi bukan segala-galanya. Tidak boleh menuhankan capres. Capres itu hanya makhluk saja. Kalau presidennya ini bekal begini, oh iya, dari dulu udah ganti-ganti presiden. Wajah saudara gitu aja. Kalau presidennya ini jadi begini, menganalisa boleh, memprediksi boleh, tapi tidak bisa memastikan. Jangan terlalu serius. Pertama ya, yang menentukan Allah. Yang kedua, saudara belum tentu hidup tahun 2019. Benar? Sudah. Dari sekarang ribut, mati, kan gak bagus. Dan kalaupun saudara 2019 hidup, capres-capres belum tentu hidup. Benar? Terpenting dari adanya pilpres ini, ingat Allah. Ah, saya mau nambahin sedikit ini. Allah sedang menguji para ulama sekarang, dipanggungkan oleh Allah. Yeah. Jadi pilpres 2019 ini ulama lagi diuji oleh Allah, manggung di dua belah pihak. Aduh, saya rada-rada stres. Kenapa? Takut sekali para pewaris Nabi ini kurang mewarisi sifat-sifat Nabi. Harusnya sekarang masyarakat bisa melihat ini sekarang, pusat perhatian ya. Bagaimana sih ulama dalam berkompetisi, ya kan? Benarkah ulama itu akhlaknya paling mulia? Benarkah ulama itu orang yang paling takut ke Allah sehingga tidak takut oleh apapun selain kemurkaan Allah? Benarkah ulama itu jadi tauladan? Benarkah ulama itu rahmatan lil alamin? Ini sekarang masyarakat Indonesia khususnya, juga mungkin masyarakat dunia lagi melihat nih, seperti apa nih ulama kalau dipanggungkan dalam perpolitikan ini. Jadi harusnya, maaf ya, ini Pilpres 2019 adalah yang terindah karena ulama dari dua belah pihak sehingga bisa memperlihatkan bagaimana akhlak. Salah satu akhlak yaitu keyakinan surat Ali Imran ayat 26 tadi. Kita dengar nanti mudah-mudahan ada ulama yang kampanyenya begini. Hey, masyarakat Indonesia, jangan terlalu serius. Saya bukan ada di situ ya, ini bukan kampanye. Dengar ya, AA tahun ini berada belajar di mengamalkan yang ayat Al-Hujurat ayat 10 lah, belajar wa aslihu baina akhwaikum, ingin ngajak damai saja kalau ada yang bersengketa gitu. Bukan golput, saya nyoblos ya kalau hidup. Kalau saya masih hidup, tapi kalau Bapak mau duluan ya apa-apa. Tapi saya tidak menjadi jurkam pihak manapun, kecuali jurkam yang ini nih. Ngajak tiga hal: jaga akidah, jaga akhlakul karimah, jaga ukhuwah. Saya jurkam tiga. Ada kan? Makanya dari tadi jadi saya gini terus. Wahai, ini impian saya kalau ada yang kampanye, dan saya pengen lihat kalau yang kampanyenya gitu. Wahai masyarakat Indonesia, yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tertulis di Lauh Mahfudz, kita sekarang ini adalah saat fastabiqul khairat, sedang berlomba-lomba berniat baik, berlomba-lomba berbuat baik. Ini saudara kita, saya juga saudara, kita saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kampanye itu ngajak orang beriman ke Allah, ngajak orang yakin ke Allah, top. Jangan pakai hoax, kiuk dan sebagainya. Gak usah pakai bohong, gak usah pakai tipu-tipuan. Allah menentukan sesuatu, tidak usah diliciki oleh siapapun. Lempeng-lempeng saja, Allah maha melihat. Mau jungkir balik licik kalau gak ditetapkan, gak jadi. Tapi dosa melimpah seumur-umur tidak bisa dihindari. Ayo, lempeng-lempeng aja. Kampanye tolong kepada tim SES dan jurkam, lempeng-lempeng aja. Gak usah ngajak ini, ngajak itu. Allah, saya tidak akan janji macam-macam. Belum tentu bisa ditepati. Kecuali ngajak, ayo. Akidah jaga, akhlak jaga, dan jaga ukhuwah. Mau ngapain mati-matian ngebela capres, sedang capresnya juga tidak punya sorga, tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Bela kebenaran. Aduh, saya mimpi itu kalau ada ulama yang bicara gitu di kampanyenya. Jangan milih saya kalau saya tidak layak. Bukan saya yang ini, itu yang lagi kampanye. Istiqoroh, hanya Allah yang paling tahu siapa pemimpin yang bisa memimpin amanah negeri ini. Kami belum tentu yang terbaik. Saya emang mau milih itu kalau ada yang gitu. Kenapa saudara jadi melompok begitu? Saya lagi nunggu. Tapi kalau ketika bicara enggak ingat ke Allah, bahkan sibuk bicara duniawi, apalagi akhlak jadi tidak baik, kemudian sibuk bermusuhan, aduh memalukan. Ya, ini ujian, ujian besar. Saudara nanti baca surat Al-Hujurat. Di surat Al-Hujurat itu ada lengkap akhlak dalam sesama umat. Satu tentang kata bayan, tentang kalau ada berita harus tabayun. Yang kedua tentang wa'aslihu, damaikan. Yang ketiga, jangan mengolok-olok, layas kaum. Jangan mengolok-olok satu kaum di antara yang seiman, ya. Karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada kamu. Wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela. Itu ada tularangannya. Kalau ulama, dia tidak akan melakukan ini kepada saudaranya. Wala tanabazu bil alqab, tidak boleh panggil memanggil dengan sesuatu yang tidak disukai, dengan gelaran-gelaran buruk. Itu ayat 11, 10, 11. Yang 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Dilarang berprasangka buruk kepada saudara, jauhi buruk sangka. Kemudian wala tajassasu, jangan memata-matai, jangan ngorek-ngorek aib, jangan ngebuka-buka, jangan ngorek-ngorek aib, pengen tahu. Yang wala yatabba'dukum ba', jangan bergibah. Ayo hibu ahadukum ayyakul lahma akhiki maitan faqaritum. Hadirin, suka kangkau. Bahaya ini hadirin, enggak sengaja cari. Jangan ditafsirkan kena refleks ini ya. Suka. Kurang bagus mungkin ya. Sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu engkau merasa jijik. Masa nanti kampanye gibah? Gibah itu ngejelek-jelekin saudaranya yang kalau dia dengar, dia tidak suka. Kalau benar itu gibah, kalau tidak benar itu fitnah, dua-duanya dosa. Oh, ulama harus sangat berhati-hati. Doakan ya, jangan sampai citra Islam jadi tidak baik karena ulama berada di panggung dan tidak bisa menjaga izzahnya, kehormatannya, kemuliaannya. Dan bagusnya itu teman-teman yang di lingkungan ulama itu ngejaga juga kehormatan ulama. Jangan sampai kehormatan ulama jadi rusak gara-gara tidak dijaga oleh lingkungannya. Selain ulamanya harus jaga diri, juga lingkungannya harus menjaga kehormatan ulama. Semua hanya bisa terjadi dengan kekuasaan Allah. Lampu terang dengan izin Allah, gelap juga begitu. Api nyala, api padam, izin Allah. Burung terbang, burung tidak terbang, izin Allah semua. Begitulah. Tidak boleh kita melihat sesuatu dan lepas dari kekuasaan Allah. Nah, kita hidup juga dengan kekuasaan Allah. Ini pertemuan pasti dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak nolong kita, tidak mau dengar pengajian, bah, ini tidak disukai. Udah pulang kantor, capek, lapar, pulang takut kemalaman, habis lembur, tanggal tua lagi. Ini kalau enggak dengan pertolongan Allah mah paling nikmat, kata setan dia, pulang, pulang. Ngapain dengan si Agim? Tapi Allah menghendaki kita berkumpul. Ini juga ujian. Belum tentu jadi amal ini. Kalau niatnya salah, misalkan Intel yang datang ke sini, Intel perbaiki niatnya, ya. Isi salah. Kasihan. Mending ya Allah lillahi ta'ala, terima kasih atasan, saya sudah diperintahkan ke AA, jadi dapat hidayah. Dan pasti hadirnya juga dengan izin Allah. Tapi jadi amal atau tidak, itu tugas kita syariatnya. Seperti saya ceramah begini, oh, ini belum tentu jadi amal. Walaupun ngomongnya benar mungkin ya, saya berusaha sekuat tenaga sebenar mungkin. Tapi kan niat belum tentu benar. Ada lagi yang belum tentu benar. Belum tentu saya mengamalkan apa yang diomongin. Itu juga bahaya. Karena ada ceramah seakan-akan dia sudah mengamalkan, padahal dia tidak. Tahajud itu nikmat. Berat enggak nikmat. Tidak jarang tahajudnya. Tapi dia acting dan Allah tahu acting ini. Hadirin, maka jangan lupakan segalanya ada dalam kekuasaan Allah. Makanya kalau ada apa-apa tuh gak boleh lepas dari Allah. Kayak mau jodoh, itu bagaimana mungkin nyari jodoh gak ingat ke Allah. Sedangkan si jodoh itu pasti milik Allah. Saudara kan kalau mau jodoh dengan ciptaan Allah kan? Hah? Iya kan? Ini mau sama akhwat. Itu akhwat pasti ciptaan Allah. Tapi calon mertua saya enak sama saya. Yang menakdirkan jodoh siapa? Mertua atau Allah? Nah isyaratnya lewat mertua biasanya gitu. Hei serius hadirin. Kalau bukan jodoh mungkin tinggal dibalikin calon mertuanya. Ah saya mah gak inilah, gak pede lihat kamu ngurus anak saya. Kelihatan ngurus diri aja kurang bisa. Hadirin, tapi kalau kita tetap kekeh, minta kepada penguasanya. Dan tidak rumit bagi Allah membolak-balik hati calon mertua. Aneh, minggu lalu saya lihat saudara enak sekali. Tapi kenapa jadi istri saya ngumpet sama saudara? Wah ini kacau hadirin. Oh iya hadirin. Ada dulu seseorang yang sampai meludah tuh. Saya dijodohin sama dia. Amin. Tiga sekarang anaknya dari dia. Oh Allah mengetahui. Dilihat oleh Allah. Tinggal diperintil hatinya. Mabok kepayang sama dia. Jodoh. Enggak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya. Termasuk nyamuk terbang. Apa kita sakit demam berdarah karena keinginan nyamuk? Kalau ditanya teh hadirin jawab, walaupun saya tidak berharap jawaban. Apa kita sakit demam berdarah karena keinginan nyamuk? Keinginan dokter? Keinginan tukang obat? Ya Allah saja. Walaupun kita udah dibalur pakai obat anti nyamuk, pasti ada yang kelewat di sini. Hai, semuanya juga dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saudara pikir yang tertembak itu kebetulan? Dalam perang, oh enggak ada. Tiap lintasan peluru itu semuanya dalam pengetahuan Allah. Masa sih ada yang tidak diketahui oleh Allah? Ketembak itu pasti sesuai dengan jadwalnya. Waktunya dicabut nyawa. Tapi saya pernah lihat yang wajahnya hancur. Ini benar-benar hancur. Hidup. Kenapa hidup? Kan belum waktunya mati. Walaupun ini hancur, wajah hancur, tetap aja ada yang menolong. Kenapa? Belum waktunya mati. Kalau yang sudah waktunya, saudara terdakwa dihukum mati. Meninggal hakimnya. Terdakwa belum tahu berapa banyak terdakwa vonis hukuman mati sampai sekarang masih hidup dan hakimnya sudah duluan. Ada teman kemarin cerita para pengusaha A, kami itu bertiga tuh kenalannya di dokter, jadi kami tuh benar-benar orang yang telaten ke dokter karena kami stres. Ah, kenapa? Karena dokternya meninggal. Dia cerita, gimana pasien nggak stres? Yang ngobatinnya meninggal duluan. Kalau kurang yakin ke Allah tegang. Tapi kalau yakin, nggak mati. Kita ini nggak bisa mati kecuali wali kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat ada ajalnya, dan jika tiba saat yang ditetapkan, tidak bisa diundurkan walau sesaat, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Kita akan mati pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Allah perintahkan malaikat mencabut nyawa, dicabut baru mati. Bunuh diri enggak waktunya jamin gagal. Tanya ke yang bunuh diri gagal-gagal. Walaupun di rel kereta api tetap dia hidup. Padahal kereta lewat. Gimana? Ya dia salah rel. Ya kan oleh Allah dihilangkan di rel yang salah. Loncat ke sumur, pasti dipilihkan sumur yang dangkal. Dulu naik lagi, denyut, begitulah dia. Makanya gak usah bunuh diri. Haram, dan nanti juga mati ya. Jodoh, kerja, sehat, sakit, gembira, sedih, semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berpaling dari Allah, karena semua urusan ada dalam kekuasaan Allah yang maha agung. Ingin apapun harus ke Allah, karena Allah lah yang menguasai apa yang kita inginkan. Allah juga yang maha tahu yang kita inginkan baik atau tidak bagi dunia akhirat kita. Makanya kalau punya keinginan, urusan kita yang terpenting itu adalah dengan Allah. Kalau kita takut sesuatu, segera kepada Allah, karena apapun yang kita takuti pasti makhluk ciptaan Allah. Iya, ada jin. Mari enggak pernah lihat ya. Takut Allah yang menciptakan jin. Takut ular. Ular bertasbih kepada Allah setiap saat. Di sini saya sudah cerita tentang pernikahan singa belum? Belum. Awas yang udah jangan dengki, diam. Ya. Sudah ceritakan. Ini tentang rasa takut. Jadi singa menikah antara singa jantan dan betina. Di dalam etika resepsi pernikahan singa ya di hutan, lah namanya juga cerita. Jadi para tamu dalam mengucapkan selamat dan doa tidak boleh terlalu dekat. Jaraknya kira-kira 20 meteran lah. Kijang, gajah, kambing, semua itu sama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu fi khair sina. Tapi tiba-tiba kucing loncat. Waduh, singa merasa ternodai kehormatan. Kucing, ada apa kamu? Nah, singa, jangan emosi. Ini pernikahan. Saya mau mengatakan sesuatu. Apa? Sebentar. Singa langsung pucat. Coba itu. Apa yang dikatakan kucing? Kucing bicara dengan singa. Jangan sombong. Saya dulu juga singa, tapi sudah nikah jadi kucing. Jelas bos. Bos, jelas tidak bos. Ada yang sudah nikah kantor pakai seragam loreng, ke rumah jadi lorengnya loreng. Kenapa ini begini? Ini masalah takut ke istri. Jadi mengyong begitu. Kalau wanita masih ngawes seumur-umur. Hadirin sekalian, bukan harus galak sama istri. Dengerin nih suami ya, karena banyak yang suka mengeong. Di kantor otot kawat belum besi, rem beton, urat kabel, wajah asbes di rumah. Bukan, begini, kalau kita takut ke Allah, tapi istri saya itu galak, enggak apa. Emang biasanya standar. Tapi ngomel, dengar. Itu keterampilan utama. Enggak apa, dengar saja, tidak usah digalakin. Dengar, simak baik-baik, karena bisa jadi itu tebusan dari dosa-dosa kita di luar. Mata jelalatan, kamu kemana aja, Pak? Mata jaga, Pak. Ibu jangan curiga aja, Allah tahu ini di kantor jelalatan, ya. Ya, enggak usah merasa enggak punya dosa. Boleh jadi istri dibuat seperti itu adalah buah tebusan dari dosa-dosa kita di luar yang enggak bisa jaga diri. Makanya dengar, astagfirullahaladzim. Dengar saja. Gimana, Bu? Ibu, kata siapa saya curiga? Nah, ini fakta loh. Kita ngomong 2 + 8. Kita ngeluarin 8, misalnya 8 + 64. Karena emang stok kata-katanya lebih banyak. Hindari perdebatan. Tahu kenapa? Karena yang kuasa membolak-balik hati istri bukan dalih kita, bukan kata-kata kita. Enggak. Yang kuasa membolak-balik hati istri adalah kalau lagi panas, marah dengan marah, diam. Istighfar, istighfarnya pelan. Karena kalau keras nambah masalah. Astagfirullah. Istighfar itu dalam hati, Pak. Memang saya setan. Tenang, ya Allah. Ini pasti buah dari dosa. Saya minta maaf. Maaf, maaf, maaf. Berapa kali minta maaf? Buktinya enggak ada. Hampir semua kata misalkan sudah tidak bersisa. Ampun aja ya Allah. Mungkin sepertinya kita kalah, tapi bukan kucing. Karena kita sudah takut kepada Allah. Mengakui kepahitan ini buah dari dosa. Lalu tidak sulit bagi Allah menjelang tidur. Pak, maafkan kata-kata saya tadi. Astagfirullah. Tidak pada tempatnya. Ya, apa, Pak. Kenapa? Jangan, nah sadar, nggak usah. Jangan merasa di atas angin. Memang salah saya. Doakan aja supaya bisa lebih baik. Aduh, sudah minta maaf, kita merunduk. Tapi dimaafkan enggak sih? Oh, maafkan. Dari tadi juga sudah dimaafkan. Hadirin. Oh, bicara tuh ya, ada kata-kata, ada nada. Ingat baik-baik ya, bahwa kata-kata tuh pilihan akal, tapi nada tuh pilihan hati. Makanya bisa membaca seseorang tuh dari nada. Saya sayang padamu, Bu. Saya sayang sekali kepadamu. Enggak percaya. Saya mencintaimu sepenuh hati. Juara gak saya korbankan mic ini untukmu. Dan ada yang percaya. Dan nadanya gak nyambung. Makanya nada itu baru bagus kalau memang hatinya sangat tulus. Masya Allah. Maaf, kembali mengingatkan tentang singa itu. Bukan pernikahan ini, ya. Ini singa yang ada di teralis dan ketika diketuk oleh seorang ibu-ibu, singa itu berbalik dan memeluk. Ya, sudah mungkin lihat di YouTube. Meluk dengan kasih sayang. Saya melihat tayangan itu, nangis setelah diri. Ini bagaimana ada singa, binatang, binatang buas, tapi begitu memeluk dengan kasih sayang ke ibu ini. Ibu ini punya apa syariatnya? Seksi, enggak ngefek buat singa ini. Si ibu ini pakai perhiasan yang indah, enggak? Apa si ibu ini dia punya deposito gitu kan, sehingga dipeluk oleh singa. Jawab enggak. Atau mungkin si ibu ini fasih 5 bahasa? Enggak. Atau pendidikannya sekolahnya dari luar negeri sehingga singa memeluk? Jawab enggak. Atau si ibu ini IQ-nya tinggi gitu sehingga bintang kelas? Jadi punya apa? Kenapa singa begitu merindukan meluk? Ini 5 tahun loh ibu ini pisah dari singa yang pernah ditolongnya. Kira-kira punya apa sih? Punya hati, punya kasih sayang dan ketulusan. Saya simak tadi Ustaz Abdul, menjadi Abdul Somad ya. Kenapa saya jadi lupa Ustaz? Ustaz Sofat Mawardi, ini guru saya beliau. Bahwa sesudah pelajaran Islam dikumpulkan, intisarinya dua. Satu, mengagungkan Allah dengan semengagungkan-agungkan la haula wala quwata illa billah. Kita ini enggak ada apa-apanya, Allah satu-satunya penguasa. Benar-benar kita tuh hanya sekedar hamba yang tidak ada daya. Dan yang kedua adalah sifat rahmat dan lil alamin. Ini intisari batin. Kalau ingin tahu orang yang keislamannya bagus, ke Allahnya itu benar-benar menjadi hamba yang mengagungkan Tuhannya, dan kepada sesama makhluk rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja, bukan lil mu'minin, tapi lil alamin. Nah, takdir adanya tayangan itu juga Allah yang buat di YouTube itu ya. Bagaimana singa memeluk seorang ibu? Oh, ini punya hati kasih sayang yang tulus walaupun belum seakidah dengan kita. Itu di Kolombia, singa bisa sayang. Coba saudara deketin singa. Hah? Saya juga singa dulu. Tetap aja dia makan. Ngaku-ngaku loh. Kenapa banyak suami yang senyum-senyum? Mau pulang ke singa ya? Istighfar, tidak boleh memanggil dengan gelaran guru. Lanjut. Nah, kesimpulan dari penyampaian ini adalah apapun urusannya jangan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita. Misalkan ada di antara kita yang syahwatnya rada-rada overdosis. Rei. Lihat akhwat lewat, leng. Lihat kucing lewat, leng. Ini sudah overdosis. Kalau merasa sedang istri belum punya, suami belum punya, ini pening. La haula wala quwata illa billah. Karena software itu juga Allah yang menciptakan. Cinta, gembira, sedih, syahwat, rindu. Itu kan kita gak ngerti kenapa ada pada diri ini. Kenapa ada jatuh cinta? Kenapa pening lihat seseorang, ya kan? Kenapa saya jatuh cinta ke seseorang yang sudah jadi istri orang? Boleh jadi mata saudara tidak terjaga. Uji oleh Allah ditanamkan cinta. Gimana cara ngilanginnya? Minta kepada pemilik hati. Harus minta, ya Allah cabut nih rasanya. Minta. Sambil nanti ada ilmunya tambahan ya. Misalkan belum nikah tapi membara terus syahwatnya, Allah yang menggenggam syahwat kita. Mungkin dikasih mimpi oleh Allah, dikasih jalan keluar yang lain yang tidak jadi dosa. Atau dikasih kesibukan yang membuat jadi lupa. Belum nikah, Allah tahu ini yang belum nikah di sini ya. Dan tidak mungkin jodoh kecuali Allah yang menjodohkan. Dan tidak ada kaitan dengan wajah. Wajah Allah yang menciptakan, jodoh Allah yang menentukan. Misalnya kurang cakep. Jangan nyindir saya, hadirin ya. Nih, dengerin. Mau jawabannya Iwan? Dengan akhwat, khususnya yang belum menikah, jujur jawab ya. Maukah punya calon suami, maukah punya suami yang rupawan? Gini ya, siapa tahu ini dikabulkan. Jadi ngomong jawab ya. Walaupun saya enggak dengar, kan yang penting Allah mendengar jawaban Ahwati. Maukah punya suami yang rupawan? Yang sudah punya jangan jawab. Yang ada diapain? Jangan licik, hadirin. Allah tahu itu ya. Ya ada, tetap aja rupawan suami saya mau, walau bagaimanapun juga ya. Udah rupawan, pinter, mau? Lebih keras. Udah rupawan, pinter, hartanya yang halal berkah melimpah, mau? Lebih keras ya. Kita tahu kan tingkatan keinginannya. Ini udah cemas nih. Sudah rupawan, pinter, harta yang halalnya melimpah, tapi akhlaknya bejat, mau? Nah, dengar. Harapan bagi kita bayangkan yang kurang rupawan, yang kurang duitnya, dan kurang pinter, ada harapan. Karena ternyata kuncinya itu di akhlak. Betul akhwat? Bagi akhwat dengar jawaban dari kaum pria ya. Itu jadi kayak berbalas pantun begini. Maukah ikhwan punya istri yang rupawan? Mau. Kalau ini semua boleh jawab ya. Ya saya kan tidak boleh diskriminasi. Kakek ikut jawab ya. Sudah rupawan, pinter, ini keras sama. Sudah rupawan, pinter, rezeki halalnya melimpah ruah. Sudah rupawan, pinter, rezeki halal melimpah ruah, dan sangat solehah. Oh apa jadi ya? Kuncinya adalah di solehah, histerisnya di solehah, benar? Wah, malicik enggak. Ini mah memang naluri alamiahnya. Jadi kuncinya tetap di akhlak. Dan akhlak itu lahirnya dari tauhid. Orang ikhlas itu karena dia tahu bahwa segala sesuatu selain Allah itu tidak bisa diharapkan. Sehingga dia hanya harap dari Allah. Lahirlah ikhlas. Ikhlas inilah yang membuat seseorang menjadi indah akhlaknya, menjadi kuat dan istiqomah dalam amalnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena orang yakin ke Allah, dia selalu bersyukur. Karena suami itu adalah titipan Allah. Suami itu bukan sumber rezeki, suami bukan sumber keselamatan, suami adalah ladang amal. Sehingga dia terima. Kelebihan suami disyukuri, keterbatasan, kekurangan, kesalahan suami disabari dan dibantu diperbaiki sebagai ladang amal. Itu karena tauhid. Dan ridho dengan perilaku, dengan takdir-takdir yang Allah takdirkan kepadanya, ridho. Saya ini milik Allah, sesuka Allah aja. Saya mau diapain, dia pasti baik, pasti adil. Allah itu maha penyayang dan maha adil. Makanya hadirin sekalian, ingin apapun harus ke Allah. Karena apa yang kita inginkan pasti dalam genggaman Allah, hanya bisa sampai kepada kita dengan izin Allah. Tapi yang penting adalah bukan sampainya keinginan kita, tapi dipilihkan yang terbaik bagi kita oleh Allah. Pakat? Pakat tidak? Jangan terkunci oleh keinginan. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Kita mah jangan maksa ingin mendapatkan apa yang terbaik menurut kita. Kita ingin diberi apa yang terbaik menurut Allah yang Maha Tahu. Sepakat? Makanya jangan ngotot sama dunia ini ya. Ngototlah dengan apa yang Allah sukai. Nah, jadi harus bagaimana sekarang nih? Ya sudah. Urusan itu susah dan gampang bukan urusannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah buat mudah pasti mudah, kalau dipersulit oleh Allah pasti sulit. Jelas? Sekarang dolar naik, iya saya juga sudah tahu. Tapi dia yang menjamin kita bukan dolar, siapa? Allah. Kita boleh ikhtiar ini itu, tapi tetap penjamin kita adalah Allah. Ah, saya sakitnya sudah tidak ada harapan sembuh, kata siapa? Jadi kita harus nyambung kepada Allah dalam segala hal. Mau berangkat la haul bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di jalan, betul? Sama sekali tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah menggenggam apapun yang akan terjadi. Dengan doa boleh saja yang tadinya takdirnya kecopetan, maka diganti ke takdir lain. Karena dia sudah menggunakan fasilitas dari Allah, fasilitas merubah takdir ke takdir lain, yaitu doa. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kita menggunakan fasilitas doa, kan itu doa perlindungan, maka takdir bergerak ke takdir lain. Yang tadinya mau digigit anjing, karena dia doa, jadi dia ada yang meraktir gigit sate, bisa. Lo kan doa bisa merubah takdir dari satu takdir ke takdir lain. Semuanya ada dalam ketentuan Allah. Kalau kita menggunakan fasilitas doa ini dengan sungguh-sungguh, yakin ketemunya takdir ini. Kalau kita tidak doa, takdir yang itu tertulis di lauh mahfuz. Tidak ada satupun ikhtiar kita yang keluar dari lauh mahfuz. Semuanya diketahui Allah. Cuman kan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan di sini mau berbuat buruk dan baik. Nah, kalau kita terus meminta ke Allah diberi kemampuan berbuat baik, nanti dari perbuatan baik ini akan melahirkan garis takdir untuk orang yang berbuat baik. Contoh, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur, takdirnya ini ditambah nikmatnya oleh Allah. Kalau kita tidak syukur, takdirnya azab yang pedih. Kita milih jadi bisnis sambil takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita milih patuh ke Allah, maka takdirnya Allah memberikan jalan keluar dari kesulitannya. Kita bulat yakin ini saya berlindung hanya ke Allah, tawakal ke Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. At-Talaq ayat 2 dan 3. Kalau kita yakin ke Allah, maka garisnya yang Allah berikan dicukupi keperluan kita. Itu adalah hadiah atau takdir yang Allah berikan kepada orang yang memang berusaha menjalankan takwa dan tawakal. Orang yang enggak takwa-tawakal juga tetap Allah yang ngasih, ya, tidak ada lagi yang ngasih selain Allah. Hanya ya dia tidak punya keberkahan. Ayo hadirin, jadi masalah terbesar dalam hidup kita itu lepas dari Allah. Enggak nyambung ke Allah. Langsung gelisah, ya kan? Nah sekarang gimana nih amalannya supaya nyambung ke Allah terus? Perbaiki sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Tolong rekan-rekan sekalian evaluasi sholat kita. Ya jangan hanya main-main. Allah tahu sholat kita melantur kemana aja. Untung gak kejatuhan speaker, gak kejatuhan lampu di sini. Alhamdulillah aman, tidak ada lampu yang saya rada takut sholat di bawah lampu aja deh. Sebab Allah tahu sholat saya kurang khusyuk, terima kasih bonus lampu kan kurang enak. Tidak boleh suudon ke Allah ya. Perbaiki sholat, jangan rutinitas, jangan merasa tidak bersalah dengan sholat yang basa-basi. Kurang takzim ke Allah tuh kalau sholatnya jelek. Benar seperti kata Ustaz Sofar bahwa sholat khusus ini orang yang takzim mengagungkan Allah. Kita lihat pembantu saja kalau ketemu majikannya, yang bunyi ya, boh. Tapi kayak gitu, padahal itu majikannya juga nggak benar ibadahnya. Itu kemajikan kayak gitu, lihat ke atasan. Iya pak, benar pak. Pada beberapa waktu lagi ditangkap itu atasannya. Kenapa ke Allah kita tidak sampai merunduk, khususnya di dalam ibadah-ibadah. Kita baca Quran sambil selonjoran gitu ya. Dan kita kan bisa lebih takzim kepada Al-Quran itu. Betul? Wudhu, kalau bisa wudhu itu lebih utama. Duduk yang baik. Bahkan sebagian memakai pengharum, badannya bajunya rapi, itu lebih nikmat Quran seperti itu. Kalaupun tidak bisa selalu begitu, adalah ini saya sedang membaca kalam Allah. Ketakziman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, ini benar-benar masya Allah. Nah, sholat itu khusyuk kalau dia mengagungkan Allah. Yakin ini yang ambil keputusan adalah Allah. Selamat celakanya kita tergantung Allah. Rezeki kebuka ketutup tergantung Allah. Terjadinya apapun izin Allah. Dan ini sholat kuncinya. Yang kedua, semoga terpelihara dari keikhlasan yang ngajeng. Ini tidak ada urusan apa-apa kecuali saya ingin nanya. Cung yang sudah membaca Al-Quran satu juz hari ini, cung. Ya ada beberapa ya. Sudah gak usah lihat kiri kanan, diam aja ini urusan saya ya. Saya percaya saudara satu juz niatnya ya, tapi kan tidak cukup hanya niat masalah. Hadirin, satu juz itu kalau bacanya tartil enak santai gitu satu jam. Satu juz itu 10 lembar, 20 halaman. Berarti satu halaman itu 3 menit. Ingat baik-baik, satu halaman 3 menit. Jadi kalau saudara satu halaman. Biar WA dua halaman. Itu kalau 6 menit ngobrol 2 lembar. Tengah jam 5 lembar. Hadirin sekalian, bukan tidak mampu, tapi tidak sungguh-sungguh mau. Benar? Bagaimana mungkin si WA menggantikan Al-Quran, kalam Allah, tulisan manusia yang hoax, dibaca bolak-balik pekok. Al-Quran tidak ada. Padahal satu huruf itu kali 10 kali kebaikan, 10 kebaikan. Satu huruf Bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, 3 tuh. Bagaimana mungkin kita pengen ke surga, pengen banyak kebaikan. Lah itu sudah jelas Al-Quran itu. Tadi sengaja saya browsing yang odoj-odoj, testimoni odoj itu ya. One day one juice, semoga Allah memuliakan yang memberikan inisiatif ini. Sudah 121 ribu itu yang istiqomah sekarang baca Quran satu hari satu juz minimal ya. Hari kita koran dibaca, majalah dibaca, artikel dibaca, yang digayam segala dibaca, kecuali Quran coba. Padahal itu zikrullah, itu ilmu barokah itu. Saya mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Loh, mohon maaf sekali cerita ini, semoga Allah menerima. Adi dari BSD Cipaku, mending nyetir sendiri, mending naik, hampir aja nyebut Grab, tapi nggak di naik, atau naik itu ya taksi, pikir-pikir ah udah lagi ada rezeki, hitung-hitung bagi-bagi rezeki dengan sopir sambil saya pengen tahu ah, karena masih ada luang waktu tuh sana 45 menit ya lumayan lah ya kan. Bisa baca, nah sambil ngobrol, siapa namanya deh? Saya namanya Muhammad Fulan, Islam. Boleh kecilkan lagu terus dia, boleh kecilkan, saya mau baca Quran. Oh ya silakan. Sudah selesai gitu, ngobrol, gimana deh? Sudah berapa lama? Diceritakan dari mulai Silverbird, Bluebird, terus sekarang jadi ini. Maaf ya deh, pernahkah ada penumpang yang baca Quran? Gak ada katanya, selama ini belum pernah ada. Padahal ada, cuman gak naik ke beliau. Baik ya, bersantun. Begitulah hadirin sekalian. Ternyata apa yang dirasakan? Aduh, saya jadi ikut tenang. Katanya, Dia lihat tuh, kok beda ya dengan di TV? TV tinggi besar saya deh yang keluarnya mengecil. Nah hadirin, kenapa tidak? Benar? Kenapa di kereta tidak? Kenapa di bis kita tidak baca? Padahal begitu banyak waktu kita mendapat kebaikan. Kalau siapapun yang senang membaca Quran, dijamin ya mulutnya tidak akan ngobrol. Ya mau gimana ngobrol sambil baca Quran, benar? Tidak akan ngomong sia-sia, tidak akan bergibah, tidak akan memfitnah. Minimal 1 jam mulut kita ngerem dari perbuatan yang buruk. Betul tidak? Rumusnya sederhana. Barang siapa yang disibukkan oleh kebaikan, dia tidak akan berbuat sia-sia dan berbuat maksiat. Barang siapa yang tidak disibukkan oleh kebaikan, niscaya akan mudah sia-sia, juga mudah maksiat. Kenapa orang banyak ngobrol sia-sia? Karena mulutnya tidak diisi dengan zikrullah. Kalau kita belum bisa zikrullah, istiqomah, subhanallah, walhamdulillah, dan semua asmaul husna, kurang fokus, coba kalau dengan Quran, insya Allah bisa lebih fokus. Makanya besar harapan kawan-kawan, ayo yang belum bisa baca Quran, belajar. Enaknya belajar baca Quran itu 2 pahalanya, pahala belajar dan pahala membaca. Oh, kalau itu saya udah baca Quran rugi. Itu lebih untung lagi. Saya tuh kalau baca Quran tuh suka terbata-bata. Itu teh jarang ya. Kalau jarang baca terbata-bata, terus aja paksakan baca. Punya target. Memanah itu kena tuh syarat pertamanya ada target. Ada panah tidak ada target, tetangga yang menjerit. Ya kan? Sekarang ada target tapi tidak fokus, mertua yang menjerit. Buat target. Saya harus bisa baca Quran. Tidak punya pilihan lain. Ini adalah kalam Allah. Ini adalah zikrullah. Ini adalah kebaikan. Ini adalah syafaat. Ini adalah teman saya di kubur. Inilah yang mendatangkan keriduan Allah kepada saya. Maaf ya, karena barusan yang acungnya masih sangat sedikit. Jadi saya berharap takdir pertemuan ini, jangan takut oleh masalah, tapi takutlah sholat kita tidak benar, takutlah kita tidak akrab dengan kalam Allah Al-Quranul Karim. Halo. Semangat tidak? Sudah punya Qurannya belum? Tolong dicatat bulan Oktober. Ini apa sekarang? Oktober kalau ada umur, saya beri hadiah 100 untuk Ikhwan, 100 untuk Akhwat Al-Quran. Mau? Alhamdulillah. Bagi yang mau membaca 1 hari 1 juz, hutang pokoknya mah ya. Kalau belum sanggup, saya belum bisa baca Quran, nah beli dulu Quran yang lain ya. Ini yang mau istiqomah. Kecuali kalau dia mau, di pesantren juga begitu. Pengajian malam Jumat, pokoknya tiap pengajian 200. Syaratnya adalah benar-benar janji ke Allah mau membaca Quran minimal 1 hari 1 juz. Ada yang mau tidak? Mau. Cik acungkan tangan yang mau. Asal tahu aja. Jangan lihat kiri kanan kalau mau ngacung tuh ya, ini kan bawa tangan masing-masing. Ngacung, ngacung, ngacung, ngacung, saya nggak bisa disangka bodoh Quran. Belajar ya, bismillah. Nah yang ketiga, kalau ingin ditolong oleh Allah, wallahu fi aunil abdi makanan abdu fi auni abdi. Seperti yang dikatakan Ustaz Sofar, harus produktif menolong orang. Makin ingin ditolong, makin rajin menolong. Makin ingin ditolong, makin menyebarkan pertolongan kita bentuk apapun dan tanpa pamrih dari makhluk. Jadi sebetulnya tidak rumit hadirin menghadapi masalah. Perbaiki zikrullahnya, sholatnya, tilawah Qurannya, istighfarnya dan produktiflah untuk terus nolong orang dan tidak pernah pusingkan. Terima kasih atau tidak, balas budi atau tidak, tidak penting. Yang penting Allah menerima amal kita. Nah, perkara urusan yang lain-lain sepenuhnya gak ada apa-apa. Beneran, tubuh kita ini sangat rumit, luar biasa, dan beres setiap saat. Betul? Ini kan wajahnya wajah-wajah banyak masalah ya. Terutama ini nih. Apalagi yang ini. Loh, itu apalagi ya. Bandingkan kerumitan masalah yang suka bikin nangis dibanding dengan kerumitan tubuh, rumit mana? Jawab hadirin. Nah, ini beres-beres aja. Kedip, nafas, jantung berdetak, diurus oleh Allah. Ah, perkara rumah tangga, ekonomi, ini sebetulnya kecil saja. Kalau Allah nolong mah gampang. Kita salah manajemen, harusnya kita manage diri kita agar disukai Allah, dan Allah mengurus urusan kita, bukan sibuk memikirkan urusan dan melupakan Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin. Sahabat sekalian, terima kasih bagi yang mau berwakaf, bersedekah ya. Kita sedekah sekarang sama-sama ya. Petugas silakan, sambil kita akan tutup dengan zikrullah dan doa. Sahabat yang baik, di Perth akan dibangun masjid. Kalau ada teman-teman yang sama, masjid pertama yang dibangun oleh orang Indonesia, mudah-mudahan kita ikutan ya. Harus lunas tanggal 31 Oktober. Berarti pengajian bulan depan kalau kesini bawa uang khusus untuk wakaf bangun masjid di Australia. Harus hijau yang kayak gini, senang ya. Karena tidak akan berkurang kecuali bertambah, bertambah dan bertambah. Padahal kita baca Quran sama-sama, Fatihah dan ayat kursi. Udah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La haula wa la quwwata illa billah. Kuatkan diri kami agar bisa menjauhi maksiat, ya Allah. Kuatkan iman kami agar tidak terjerumus karena nafsu, agar tidak bergelimang maksiat karena syahwat. Kuatkan iman kami, ya Allah, agar tidak diperbudak amarah, tidak silau dan tidak diperdaya oleh duniawi ini. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma a'inna 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Doa yang Maha Tahu kapan hidup kami akan berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini seluruhnya hanya untukmu, ya Allah. Jadikan sisa umur ini bisa menebus semua kelalaian dan dosa. Jadikan semua urusan kami, ya Allah, ada di jalanmu, selalu bersamamu, ya Allah, hanya karenamu. Jangan pernah biarkan kami melupakanmu. Jangan biarkan kami berpaling darimu, ya Allah. Jangan biarkan ada sandaran dalam hidup ini selain hanya bersandar padamu. Jangan pernah biarkan ada cinta yang membara di hati ini selain cinta padamu, ya Allah. Jangan pernah ada kerinduan yang menggebu di hati ini selain rindu padamu. Rindu ingin bisa berjumpa denganmu, ya Allah. Bertemu dengan Rasulmu, para kekasihmu. Jadikan dunia ini hanya sekedar mampir bagi kami. Titipkan dunia yang bisa jadi bekal perjumpaan denganmu, ya Allah. Titipkan keluarga yang bisa jadi penguat pengabdian kami padamu. Titipkan kepada kami keturunan yang bisa menjadikan kami semua bertemu denganmu. Berikan kepada kami jalan, ya Allah, jalan yang dapat menyampaikan kami padamu. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini, ya Allah. Jangan palingkan hati kami sesudah Engkau memberi hidayah ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, teguhkan iman yang masih lemah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa-doa yang Engkau ijabah. Karuniakan kesembuhan, kekuatan, lahir batin sehat pada afiah. Ya Allah, cukupi kami semua hanya dengan rizkimu yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan syubhat. Berikan kepada kami pekerjaan yang mendekatkan kami padamu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan jodoh terbaik yang menantikannya, pernikahan yang berkah, keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah, bimbinglah agar para pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang adil, yang amanah. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang mengkhianatimu, ya Allah. Lindungi saudara kami di penjuru bumi manapun yang Kau saksikan teraniaya, ya Allah. Kuatkan imannya, teguhkan perjuangannya menangkan atas kaum zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua pengurus DKM Masjid BII dan semua jajaran yang memfasilitasi diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.